Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan seputar perkataan Thahawi bahwasanya aslul qadar sirrullah ta'ala fi khalqih. Dan beliau tegaskan bahwa sebab kesesatan qadariyah maupun kebalikannya jabriyah itu karena apa? Sebab utama tersesatnya qadariyah dan jabriyah dalam masalah takdir. Karena apa? Kasfi. Karena tidak membedakan antara dua iradah, yaitu nah, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Taib. Orang-orang qadariyah mereka mengatakan bahwasanya keburukan tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, sehingga akhirnya mereka menafikan iradah kauniyah secara totalitas pada terciptanya dan apa terjadinya suatu keburukan. Sedangkan jabriyah kebalikannya. Mereka mengatakan bahwasanya semua yang Allah kehendaki terjadi dan yang terjadi mesti dicintai. Nah, nah, dua golongan ini tersesat karena tidak membedakan dua iradah yang ada. Taib. Kita lanjutkan. Qala wa fil musnad inna Allah yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu. Ini kemarin telah kita baca berhubungan dengan penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha pada beberapa hal, mencintai pada beberapa hal dan membenci pada beberapa hal yang lain. Kemudian hadis doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Baik. Nah, kemudian beliau mengatakan fa'ta'ammal dzikra isti'adatihi bi sifatir ridha min sifatis sakhat. Fa bi fi'lil mu'afati min fi'lil 'uqubah. Maka perhatikan penyebutan isti'adah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ridha dari sifat sakhat, kemurkaan. Dan minta perlindungan dengan fi'lil mu'afah, yaitu dengan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala berupa pemberian maaf dari pemberian hukuman. Fal awwal as-sifah wa tsani li atharihal murattab 'alaiha. Sehingga yang awal yaitu apa, minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua na'am untuk asarnya yaitu mu'afah, pemberian maaf kan merupakan asar di antara asar dari sifat ridha. Naam. Yang merupakan konsekuensi atasnya. Demikian pula pemberian hukuman merupakan asar dari sifat as-sakhat, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-Nya. Ini maksud fal awwalu as-sifah wa tsani li athariha murattam 'alaiha. Tsumma rabata dzalika kullahu bi dzatihi subhanahu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ikat semua itu dengan apa? Zat-Nya yang Maha Suci. Wa a'udzu bika minka. Wa anna dzalika kullahu raji'un ilaihi wahdah, bahwasanya itu semua kembali kepada Allah semata. La ila ghairihi, tidak kepada selainnya. Fama a'udzu minhu waqi'un bi masyiatika wa iradatik. Fama a'udzu bihi min ridhaka wa mu'afatika huwa bi masyiatika wa iradatik. Sehingga apa-apa yang aku berlindung darinya itu mesti terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah, dengan masyiah dan iradah Allah. Wa ma'udzu bihi min ridhaka wa mu'afatik huwa bi masyiatika wa iradatik. Demikian pula yang aku berlindung dengannya berupa ridha Allah Subhanahu wa taala dan pemberian maaf, berlindung dengan sifat keridhaan Allah dan dengan perbuatan Allah yang berupa pemberian maaf, itu juga apa? Juga terjadi dengan masyiah dan iradah Allah. In syi'ta an tardha an 'abdika wa tu'afi wa in syi'ta an taghdab 'alaihi wa tu'aqibuh. Jika engkau berkehendak ya Allah, engkau akan ridha terhadap hamba-hambamu dan memberikan maaf, dan apabila engkau berkehendak yang lain untuk engkau murka terhadapnya dan memberikan hukuman, itu juga mesti akan terjadi sesuai dengan kehendakmu. Fa i'adati mimma akrahu wa man'uhu an yahul bihi huwa bi masyiatika aidha. Fal mahbubu wal makruhu kulluhu bi qada'ika wa masyiatika, fa iyadhi bika minka wa iyadhi bi haulika wa quwwatika wa rahmatika mimma yakunu bi haulika wa quwwatika wa adlika wa hikmatik. Perhatikan kalimat ini. Sehingga i'adati mimma akrahu wa man'uhu an yahulla bi hiya bi masyiatika aidha. Nah, dan perlindungan yang diberikan kepadaku dari hal-hal yang aku benci, dan apa pencegahan dari hal yang dibenci tersebut menimpaku, itu juga apa? Dengan kehendakmu. Jadi ketika Allah memberikan perlindungan dari hal-hal yang dibenci, itu dengan kehendak Allah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala murka, nah, kemudian menghukum sebagian hamba, juga dengan kehendak Allah. Fal mahbubu wal makruhu kulluhu biqada'ik wa masyiatik. Sehingga apa-apa yang dicintai dan apa-apa yang dibenci, keseluruhannya itu terjadi dengan qadha Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Fa iyadhi bika minka, sehingga apa? Iyadhi bika minka wa iyadhi bihaulika wa quwwatika wa rahmatika mimma yakunu bihaulika wa quwwatika wa adlika wa hikmatik. Fala astaidhu bi ghairika min ghairik. Ini penjelasan dari wa'udhu bika minka. Sehingga apa? Aku minta perlindungan kepadamu, ya, darimu. Maksudnya meminta perlindungan dengan Allah, dengan sifat-sifat kemuliaannya, dari apa? Dari kemurkaannya. Nah, sehingga dan aku yaitu, dan permintaan perlindunganku dengan kemampuanmu ya Allah dan kekuatanmu ya Allah serta rahmat ya Allah dari hal-hal yang akan terjadi yang semua itu juga dengan kemampuan, kekuatan dan keadilan serta hikmahmu. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari Allah. Ini maksudnya. Dijelaskan dengan penjelasan yang cukup panjang ini. Jadi aku minta perlindungan kepadamu ya Allah, ya, dengan rahmatmu, dengan kekuatanmu, kemampuanmu, dari apa-apa yang terjadi, yang semua itu juga akan terjadi dengan apa? Kekuatan, keadilan, dan hikmah. Sehingga aku tidak minta perlindungan dengan selainmu, dari selainmu. Wala astaidu bika min syai'in sara an ghairi masyiatik. Min syai'in sadirin tayyib an ghairi masyiatik. Dan aku tidak minta perlindungan denganmu dari sesuatu yang muncul dari selain masyiahmu. Kenapa? Karena tidak ada. Paham? Tidak ada sesuatu yang muncul di jagat raya ini berupa kebaikan maupun keburukan yang itu tanpa masyiah Allah. Bal huwa mink, bahkan itu semua darimu. Maksudnya apa? Allah yang menghendaki. Nah, fala ya'lamu ma fi hadhihi al-kalimati. Itu ya'lamu. Fala ya'lamu ma fi hadhihi al-kalimati min at-tauhid wal ma'arif wal 'ubudiyyati illa ar-rasikhuna fil 'ilmi billah wa ma'rifatihi wa ma'rifati 'ubudiyyati. Sehingga tidak mengetahui apa-apa yang terkandung pada kalimat-kalimat ini, ikhwan, dari doa tadi berupa ketauhidan serta pengetahuan mendalam tentang Allah serta masalah peribadatan, kecuali orang-orang yang kokoh ilmunya. Nah, betul-betul dalam mengilmui tentang Allah, mengenalnya dan mengenal bagaimana beribadah terhadapnya. Terutama pada lafaz akhirnya wa'udzu bika minkah. Naam, masih ada kelanjutan doa ini, la'usti sana'an 'alaika kama naam anta kama asnaita 'ala nafsik. Dan seterusnya. Baik. Jadi pahami itu, ikhwan, kenapa kok dikatakan wa'udzu bika minkah? Kenapa? Karena semua perkara yang terjadi di jagat raya ini ya dari ketetapan Allah, dari masyiah Allah. Sehingga kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Hal-hal yang juga Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang lainnya. Yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Fa in qila kaifa yuridu Allahu amran wa la yardahu wa la yuhibbuhu? Sya'uhu wa yukawwinuhu. Wa kaifa tajtami'u iradatuhu lahu wa bughdhuhu wa karahatuhu. Nah, ini pertanyaan berikutnya, ikhwan. Jika dikatakan bagaimana Allah mengendaki suatu hal padahal Allah tidak meridhai dan tidak mencintainya. Ini, gimana Allah mengendaki suatu perkara tapi Allah tidak meridhainya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan kemudian apa? Mewujudkannya? Itu perkara yang tidak Allah ridai, tidak Allah cintai, kok sampai Allah kehendaki. Kemudian Allah tetapkan adanya, wujudkan di jagat ini. Dan bagaimana terkumpul kehendak Allah Subhanahu wa taala pada suatu perkara dan apa? Kemurkaan serta kebenciannya. Ila hadha su'al huwa alladhi iftaraka an-nasu li ajrihi firqa. Pertanyaan inilah yang manusia terpecah belah karenanya menjadi apa? Beberapa golongan. Wa tabayanat turukuhum wa aqwaluhum, dan berbeda-beda metode mereka dalam menempuhnya dan juga perkataan-perkataan mereka. Baik. Maka sekarang ketahuilah jawabannya. Kata beliau, fa'lam, ketahuilah. Annal murada naw'an. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dikehendaki, iradah kan kehendak, ya kan? Yang dikehendaki apa? Al-murad. Paham? Al-murad itu sesuatu yang dikehendaki. Nah, sesuatu yang dikehendaki itu naw'an, dua jenis. Muradun li nafsihi wa muradun li ghairi. Dikehendaki. Nah, untuk zat itu sendiri, ya kan? Memang perkaranya itu sendiri dikehendaki adanya. Tapi di sana ada yang lain, yaitu muradun li ghairi. Diinginkan tapi untuk yang lain. Nah, dikehendaki tapi untuk apa? Untuk sesuatu yang lain. Nah, fal muradu li nafsihi matlubun mahbubun li dhatihi wa ma fihi minal khair. Fahuwa muradun iradatal ghayati wal maqasid. Maka sesuatu yang dikehendaki li nafsi untuk zatnya itu sendiri. Ya, li nafsi maksudnya untuk perkara itu sendiri memang dikehendaki. Maka itu adalah sesuatu yang memang dicari dan dicintai karena perkaranya itu sendiri. Dan apa-apa yang ada padanya berupa kebaikan. Taib, sehingga perkara yang muradun li nafsi ini, nah, dikehendaki dengan apa? Dikehendaki sebagaimana kehendak untuk suatu apa, tujuan-tujuan dan maksud-maksud. Iradatul ghayati wal maqasid. Memang apa? Itu yang diinginkan, itu yang dituju. Seperti apa? Ketaatan dan ibadah. Ketaatan-ketaatan memang itu yang dituju. Allah menghendaki. Itu. Nah, nah, sekarang al-murad li ghairihi maksudnya bagaimana? Wal muradu li ghairihi qad la yakunu maqsudan lima yurid. Nah, ini ada perbedaan enggak? Lima yurid atau lil murid tempatnya? Hah? Lil murid. Nah, risalah. Kita akan risalah apa? Lil murid. Baik. Wal muradu li ghairi, dan sesuatu yang diinginkan untuk selainnya. Nah, qad la yakunu maqsudan lil murid. Terkadang tidak dimaksudkan oleh yang menghendaki. Paham? Qad di sini li taqlil. Terkadang memang apa, tidak diinginkan oleh yang apa, yang menghendaki terjadinya itu. Secara zat. Wala fihi maslahatun lahu bin nadri ila dhatih. Dan tidak ada padanya kemaslahatan untuk yang menghendaki ini ketika dilihat pada zat sesuatu yang dikehendaki itu. Panjatan asli, jangan ngantuk. Baik. Wa in kana wasilatan ila maqsudihi wa muradi fa huwa makruhun lahu min haitsu nafsuhu wa dhatuh. Apabila itu adalah wasilah untuk mencapai maksud dari yang menginginkan, ya, dan memang untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan, maka fahuwa makruhun lahu min haitsu nafsuhu wa dzatuh, wa muradun lahu min haitsu qadha'uhu wa isaluhu ila muradih. Hah? Ya, qada. Ifda'uhu yang mana? Ya, saya ulangi. Ini perkataan Ibnul Qayyim dalam Madarij. Lumayan berat ini, kalian perhatikan kalimatnya. Jadi sekarang al-murad li ghairi, diinginkan untuk selainnya. Maksudnya apa? Nah, terkadang memang itu tidak dikehendaki oleh yang menghendaki, bukan merupakan maksud, ya, bukan merupakan maksud bagi yang menghendaki. Dan memang tidak ada kemaslahatan baginya kalau dilihat dari sisi zat, yaitu dari sisi perkara itu sendiri, memang tidak ada kemaslahatan bagi al-murid yang menghendaki. Kemudian apabila itu merupakan wasilah untuk sesuatu yang dimaksudkan olehnya dan yang diinginkannya, maka ya perkara itu makruhun lahu min haitsu nafsuhu wa dzatu. Perkara itu memang dibenci dari sisi apa? Dari sisi zatnya itu sendiri. Perkara itu sendiri memang tidak disukai, dibenci. Paham? Tapi muradun lahu min haitsu ifdahu wa isaluhu ila muradih, gitu. Ifda dan isal hampir sama. Yaitu tapi diinginkan dari sisi apa? Itu akan mengantarkan dan menyampaikan kepada yang diinginkan. Saya paham. Contoh mudahnya, kawan, seorang yang apa? Minum obat. Nah, minum obat yang pahit. Obat yang pahit dari sisi zatnya itu sebenarnya enggak diinginkannya kan? Nah, diinginkan enggak suka orang. Dia benci obat itu. Dia benci obat itu karena pahit. Sehingga tidak suka terhadap obat itu, tidak suka. Cuman yang diinginkan adalah apa? Dengan obat itu akan dihasilkan kesembuhan. Akhirnya sudah ditempuh itu untuk menghasilkan apa? Apa yang diinginkan, yaitu sembuh. Paham? Itu kalau manusia. Gampangnya seperti itu. Bagaimana tergabung suatu apa? Perkara yang dibenci tapi kok disukai. Dibenci secara zatnya, tapi tatkala dia itu mengantarkan pada yang dimaksud, ya, maka apa? Secara zatnya itu dibenci, ya, perkara itu dibenci, tapi untuk menyampaikan kepada hasil yang diinginkan, disukai. Buktinya orang ke dokter rame-rame, ya kan? Banyak. Padahal nanti akan diberi obat. Sebagian malah ditusuk. Nah, sakit. Sebagian lagi bayar. Enggak disukai. Paham? Nah itu. Ifda'uhu. Baik. Fayajtami'u fil amran. Sehingga tergabung pada perkara tersebut dua perkara, ikhwan. Bughdhuhu wa iradatuh. Nah, kebencian terhadap hal itu, tapi juga apa? Kehendak terhadapnya, ingin, keinginan terhadapnya. Wala yatanafayan, dan keduanya tidak saling meniadakan. Kenapa? Likhtilafi muta'allaqahuma. Likhtilafi muta'allaqihima. Muta'allaqihima. Muta'allaq. Karena apa? Perbedaan sesuatu yang dikaitkan terhadapnya, terhadap keduanya. Ini malah dicontohkan di sini. Likhtilafi muta'allaqihima, dikarenakan perbedaan sesuatu yang dikaitkan terhadap keduanya. Ya, contohnya wahadza kadawail karih. Dan ini seperti apa? Adawa al-karih, yaitu obat yang sangat dibenci, obat yang tidak disukai. 6. Idza alim al-mutanawilu lahu anna fihi shifaa'ah. Waqad al-adwil muta'akil. Waqad'i, kembali ke kadawa. Kadawa il-kari, waqad al-adwil muta'akil. Cuma diperpanjang di sini. Ya, seperti contohnya apa? Ad-dawa al-kari, obat yang dibenci apabila apa? Idza alimal mutanawil lahu anna fihi syifa'ah. Jika orang yang menelannya, yang mengkonsumsinya itu tahu bahwasanya pada obat itu ada sebab kesembuhannya, ya mesti dicoba, mesti diusahakan walaupun pahit, walaupun tidak disukai. Bahkan sebagian akhirnya dipaksa, memaksa dirinya untuk bisa, bagaimana caranya. Demikian pula baqad al-adwil muta'akil, yaitu memutus bagian tubuh yang apa? yang akan menular, merembet ke yang lainnya. Seperti apa misalnya? Nah, luka ya kawan. Luka, baik itu karena gula, penyakit gula. Sebagai penyakit gula kalau sudah parah, luka terus apa? Merembet, sehingga butuh dipotong. Ya, dipotong, diamputasi. Nah, qatl adwil muta'akil maksudnya apa? Seperti apa? Amputasi. Idza alima anna fi qat'ihi baqa'a jasadi. Apabila orang yang melakukannya tersebut tahu bahwa pada pemotongan anggota tubuh tersebut ada padanya apa? Baqa'a jasadi, yaitu tetapnya jasad dia yang lain. Nah, tetap ditempuh walaupun tidak suka ya tidak. Nah, tidak suka dipotong, tapi ya karena sebagai sarana untuk bisa selamat yang lain maka ditempuh. Wa qad il masafatish shaqah idza alima annaha tusilu ila muradihi wa mahbubi. Seperti juga apa? Menempuh jarak yang jauh dan berat. Menempuh jarak yang berat, perjalanan berat, apabila dia tahu bahwasanya itu akan menyampaikan kepada keinginan dan yang dicintainya, ditempuh. Nah, menuntut ilmu, ikhwan, menempuh jarak yang jauh, karena yang diinginkan adalah ilmu, yang dicintai adalah apa? Ilmu, maka dia berusaha untuk menempuh jarak walaupun tidak suka, capek, lelah. Nah, mengeluarkan tenaga, biaya. Qala balil aqilu yaktafi fi ithari hadzal makruhi wa iradatihi bidh-dhannil ghalib wa in khafiyat anhu aqibatuh fa kaifa biman la yakhfa alaihi khafiyah. Nah, ini bahkan seorang yang berakal mencukupkan untuk mengedepankan sesuatu yang dibenci ini, nah, dan kehendaknya dengan sekedar dhannul ghalib, dugaan kuat saja, dugaan yang mendominasi. Walaupun tersembunyi darinya apa? Akibat yang hakiki. Kan enggak tahu ya tidak? Orang amputasi belum tentu sembuh juga ya kan? Kemoterapi misalnya. Kemoterapi bukan main sakitnya, katanya rambut rontok, nah merusak tubuhnya. Belum tentu juga dia tahu atau yakin bahwasanya akibatnya akan sembuh. Tapi ditempuh. Karena apa? Ini dhannul ghalib, yaitu praduga yang kuat saja. Nah, terus bagaimana dengan zat yang tidak tersembunyi darinya sesuatu pun? Fahuwa subhanahu wa ta'ala. Nah, zat yang tidak tersembunyi sesuatu apapun ketika melakukan itu tentunya ya, itu sah dan sangat na'am. Apa sangat jelas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Kalau manusia saja menempuh seperti itu. Sehingga bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang na'am diingkari. Kok bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki suatu perkara, padahal Allah tidak meridhai dan tidak mencintainya. Paham? Taib. Fahuwa subhanahu yakrahu syai'a wa la yunafi dhalika iradatahu li ajli ghairih. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala membenci sesuatu dan tidaklah hal tersebut meniadakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala untuk yang lainnya. Dia membenci itu tapi apa? Menghendaki untuk yang lainnya. Wa kaunihi sababan ila amrin huwa ahabbu ilaihi min fautih. Dan juga dikarenakan hal tersebut apa merupakan sebab mengantarkan kepada perkara yang lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai daripada tidak adanya. Kenapa? Menjadi sarana untuk tercapainya. 6. Sesuatu yang lebih Allah cintai. Baik, kemudian beliau mencontohkan apa? Nah, karena perkara tadi itu kan Allah kehendaki. Nah, walaupun secara zatnya itu adalah Allah membencinya, Tapi dikarenakan itu menjadi sebab tercapainya perkara yang lebih Allah cintai, maka Allah akhirnya apa? Allah tetapkan itu. Sehingga dari sisi hikmah terakhir, yaitu kesimpulan dari penetapan tersebut, berarti semuanya kembali kepada Allah sebagai apa? Kebaikan. Ya tidak? Kalau dilihat dari sisi hikmah, maka semuanya baik. Min dhanika annahu khalaqa iblis. Ya. Dari diantara contoh hal tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Nah. Alladhi huwa madatun li fasadil adyani wal a'mali wal i'tiqadati wal iradat. Yang itu merupakan apa? Merupakan sumber kerusakan agama-agama, amalan, keyakinan-keyakinan dan naam, keinginan-keinginan. Baik. Wa huwa sababun li syaqawati katsirin minal ibad. Dan itu sebab naam sengsaranya kebanyakan banyak dari manusia, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Taim. Wa amalihim bima yaghdhabu ar-rabb subhanahu. Yughdhibuna. Yughdhibu ar-rabb subhanahu. Dan menjadi sebab amalan-amalan mereka atau sebab beramalnya mereka dengan hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka tabaraka wa ta'ala. Wa huwa as-sa'i fi wuqu'i khilafi ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Nah, dan iblis ini berusaha terjadinya perkara-perkara yang menyelisih hal-hal yang Allah cintai dan rindai. Wa ma hadza, dan bersama dengan ini, fa huwa wasilatun ila mahabbi katsiratin lirabbi ta'ala. Nah, wa tarattabat ala khalqihi. Taib, bersama dengan itu terciptanya iblis ini sebagai wasilah ila mahabbi katsirah, ila mahabbin katsiratin lirabbi ta'ala, kepada perkara-perkara yang Allah cintai yang banyak. Naam. Tarattabat ala khalqihi, yang merupakan apa? Konsekuensi atau akibat atas penciptaan iblis ini. Jadi ada akibat dari semua itu hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai yang banyak. Sehingga wujuduha ahabbu ilaihi min adamiha. Adanya iblis itu lebih Allah cintai daripada tidak adanya. Kenapa? Karena dengan adanya iblis nam tercapai banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai, di antaranya adalah apa? Di antaranya terbedakan mana-mana yang betul-betul taat dan mana yang nam tidak. Diketahui mana mukmin, mana kafir, mana mukhlis, mana naam musyrik. Diketahui mana munafik, mana yang jujur dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini salah satu contoh, ada pun contoh-contoh yang lain insyaallah kita ambil pada pertemuan yang lain, atau di antara hikmah terciptanya iblis akan disebutkan setelahnya. Nasallallahu taufiq wa sadad. Alhamdulillahirabbil alamin.